Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat inspiratif, alhamdulillah, semoga Allah memberikan kebahagiaan, keindahan dalam hati kita ketika kita mendengar lantunan Al-Quran dibacakan pada kita, dan kita merasakan keindahan yang memang tanpa batas ketika kita bersujud dan hanya berharap, bergantung Allahus Samad, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dunia ini hanya menjadi media untuk menghantarkan pada kebahagiaan, dan tidak ada kebahagiaan lebih indah ketika kita dekat dengan Sang Maha Rahman. Baik, sahabat inspiratif, hari ini gerakan cinta Al-Quran kita telah sampai dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, juz ke-19, ayat 61. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء Maha suci Allah, maha keberkahan kepada Allah yang menjadikan di langit buruja, gugusan bintang-bintang, wa ja'ala fiha siraja, dan dia juga menjadikan padanya matahari, wa qamaran munira, dan bulan yang bersinar. Sahabat inspiratif, di ayat sebelumnya, di hari sebelumnya, kita diperintahkan untuk bersujud kepada Sang Maha Kasih, Sang Maha Rahman. Saat ini ditambah lagi argumentasi-argumentasi ilmiah yang kita sebut jika dengan cara berpikir ilmiah, atau argumentasi-argumentasi ketuhanan yang ditunjukkan kepada hambanya siapa sebenarnya Allah yang Maha Rahman itu. Dikatakan lagi di sini, Allah adalah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang buruja. Ada yang juga mengatakan dalam tafsir Sarawi itu adalah benteng-benteng pembatas, ya, kalau kita mengenal mungkin seperti atmosfer yang melindungi bumi kurang lebih 500 km. Ini juga berbicara bagaimana Al-Quran bicara pada konteks keilmuan, sains, teknologi, astronomi, sains, teknologi, fisika, kebendaan. Bahwa Al-Quran yang selama ini kita lihat hanya sebagai sumber bagian dari konsep-konsep akidah ketuhanan, tidak selamanya Al-Quran hanya berbicara pada konsep itu. Memang puncaknya adalah bicara tentang ketauhidan kepada Allah. Tapi kenapa kita harus bertauhid dan berakidah kepada Allah? Di ayat-ayat lain dijelaskan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita dihantarkan dengan ayat 61 tentang bagaimana kemudian bintang-bintang, bagaimana kemudian istilah siroja, kenapa kemudian matahari digunakan dengan sirojam, dan kemudian komar disebut dengan muniro. Setelah dilakukan penelaahan bahasa dalam kalimat ini, bahwa matahari mempunyai sinar yang berasal dari dirinya sendiri, sementara kata-kata muniro yang diberi sinar, bahwa bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Dari kalimat ini saja secara keilmuan, ini tidak dibuat secara sembarangan. Maka kalimat-kalimat Al-Quran, argumentasi-argumentasi yang dipaparkan Al-Quran dalam segala hal multidisiplin ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa muncul kata siroja, dan kenapa dalam qamar dikatakan muniro yang diberi cahaya? Karena bulan tidak berdasarkan cahayanya dari dirinya sendiri. Sahabat inspiratif, di studio telah ada Ustaz Jainal Arifin, dan kita masih bersama Ustaz Khairul Azhar, ya, tamu kita dari Dewan Dakwah. Insyaallah menambah khazanah perluasan ilmu kita di ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ayat ini dimulai dari kata tabaraka. Tabaraka artinya saling memberkati. Kalau kita bertemu dengan pengantin baru, kita selalu mengatakan barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu berdua, dan kamu berdua dikumpulkan dalam keadaan baik. barokah, Allah yang memberkati. Ketika kita mengambil berkat dari Allah, Allah menurunkan berkat lagi. Itulah yang disebutkan dengan tabarokah, saling memberkati. Artinya ketika kita memberkati orang, Allah akan memberkati kita. Ketika orang yang diberkati itu menikmati keberkatan itu, Allah akan menurunkan berkat yang lebih banyak lagi. Inilah artinya multi effect player ya. Domino ke, apa, suatu tindakan yang satu kita berbuat baik, maka dia akan menyebar kemana-mana kebaikan itu. Inilah gambaran dari maha berkat. Allah lah yang membuat mata apa bintang itu sebagai buruja. Di langit itu ada buruja, ada bintang, ada benteng buruja, ada menara mercusuar yang tinggi, karena disebut juga abroj. Itu adalah menara yang tinggi. Artinya langit itu memiliki keberkatan yang luar biasa. Dari langit ada hujan, awan yang menurunkan hujan, hujan memberi keberkatan yang luar biasa. Kota Medan begitu indahnya, kalau setahun tak pernah turun hujan, ini akan menjadi kota mati. Inilah sama dengan burujnya. Matahari itu juga memberikan kepada kita suatu hal yang sungguh luar biasa, dan manusia baru menikmati matahari 1%. Ada 99 keutamaan matahari yang masih mubazir begitu saja. Energi matahari, bagaimana matahari membentuk klorofil sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi hijau daunnya, dan klorofil itu bagus bagi kesehatan kita. Bulan dengan malamnya, tabaroka, banyak sekali keberkatan. Ketika kita mengoptimalkan apa yang diberikan Allah Sang Maha Pengasih tadi, itu kembali lagi manfaatnya kepada kita. Sungguh luar biasa ayat ini, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, memang benar Allah Tuhan Maha Berkat, sujudlah kepadanya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sembari kita mengisi liburan, terutama para siswa, para mahasiswa yang muslim khususnya, ketika kita sampai mentelaah ayat Al-Quran, terutama pada surah Al-Furqan ayat 61 tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal, kembali lagi bahwa kandungan ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, terutama pada surat Ali Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayati li uli albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, menunjukkan tanda-tanda orang yang berakal. Dan di ayat berikutnya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan seluruh isi alam semesta ini dengan tidak sia-sia. Artinya apa, para pemirsa sekalian? Ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa alam semesta ini diciptakan Allah itu untuk manusia. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita disuruh untuk melakukan penelitian. Penelitian adalah unsur utama di dalam kita untuk mendapatkan satu nilai kebenaran. Tanpa kita meneliti, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran. Mungkin para pemirsa masih ingat, ada dua teori yang saling bertabrakan. Yang teori dimenangkan sampai saat ini, itu masih kita ikuti. Kita masih ingat teori Ptolemaeus, bahwa Ptolemaeus menegaskan bahwa bukan matahari sebagai pusat tata surya, tapi adalah bumi. Teori ini dibantah oleh Nicolaus Copernicus setelah ditemukannya teropong bintang, setelah dilakukan perhitungan, setelah dilakukan penelitian, yang menyatakan bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi adalah matahari, dan seluruh planet di alam semesta ini berputar mengitari apa pusat tata surya itu. Nah, artinya apa, para pemirsa sekalian? Bahwa kita disuruh bahwa sesungguhnya bagaimana kita meneliti apa yang ada di alam semesta ini, Maka sebetulnya kalau Nicolaus Copernicus menjelaskan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, padahal Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu di beberapa ayat yang hari ini kita bahas pada surah Al-Furqan ayat 61 yang dikaitkan dengan surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan ayat 192, Ustaz ya. Menjelaskan kita ya ciri-ciri orang-orang yang berakal itu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mereka yang ketika duduk, ketika berbaring senantiasa zikir dan memikirkan tentang ciptaan Allah ini, sembari bagaimana menikmati seluruh ciptaan Allah ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat inspiratif, luar biasa, dahsyat sekali inspirasi yang hadir pada saat hari ini. Bagaimana kemudian keberkahan demi keberkahan, bahwa ciptaan Allah yang diciptakan menjadi kemanfaatan buat ciptaan yang lainnya. Matahari menjadi kemanfaatan buat bulan, menjadi kemanfaatan buat bumi, menjadi kemanfaatan buat tumbuhan. Demikian kiranya kita selaku manusia, makhluk Allah, fi ahsani taqwim, diharapkan itu yang mungkin dimaksudkan oleh Ustaz Zainal ya, tentang bagaimana kemanfaatan kita menjadi kemanfaatan buat orang lain. Bagaimana keberkahan kita yang dikatakan ahsanut taqwim menjadi keberkahan buat rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik yang dipaparkan oleh Ustaz Khairul Azhar adalah bahwa ternyata saintis ya, bahwa Islamic saintis, Al-Quran saintis, Al-Quran sangat saintis begitu. Al-Quran sangat berilmu pengetahuan. Bicara tentang Copernicus dan lain sebagainya dikatakan oleh beliau teori-teori itu, ternyata di Al-Quran jauh lebih lama sudah ada termaktub dengan baik. Tetapi itulah dia tadi, apakah kita menjadi orang-orang yang berpikir atau tidak, begitu misalnya. Ini mungkin kesimpulan dari dua narasumber yang sebelumnya. Dalam tafsir inspirasi dikatakan ada triliunan kuasa Allah, bahkan mungkin lebih besar bertebaran di alam ini setiap detiknya. Tinggal kita selaku manusia dapat menjadikannya sebagai petunjuk, cahaya keilmuan dan cahaya keimanan untuk berbuat baik kepada orang dan bermanfaat buat orang, atau tidak, dan bahkan kita menjadi pembinasa atau membinasakan orang lain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.